نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi dan terus-menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, sehingga tak sekejap pun kita lepas dari curahan nikmat darinya. Terus-menerus kita berada dalam naungan kasihnya. Perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku melingkup segala sesuatu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang sering kita dengar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu membilangnya. Semua ini karena besarnya nikmat itu dan terus-menerusnya nikmat itu. Karena itulah mari kita memanfaatkan nikmat demi nikmat darinya untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan terus kita ingat, camkan dan terus kita kokohkan bahwa tambahan nikmat hanya melewati satu pintu, pintu kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ini syarat dan jawaban darinya. La in syakartum. Jika kalian bersyukur. Jika kalian bersyukur. La azidannakum. Maka pasti saya akan tambah. Semakin besar nikmat yang Allah beri kepada kita, maka semakin besar tuntutan kesyukuran. Dan tunggu tambahan yang lebih besar lagi. Ingat, sebesar-besar nikmat adalah nikmat agama. Karena itulah kesyukuran terhadapnya menuntut upaya besar pula. Dan tambahan terhadap kesyukuran akan nikmat agama ini lebih besar daripada kesyukuran terhadap nikmat dunia, nikmat dunia. Walaupun seluruhnya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada dalam majlis ilmu. Majlis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Majlis yang di dalamnya kita bisa meraih seluruh sebab untuk selamat dari laknat di muka bumi. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh beberapa imam ahli hadis dan dikuatkan oleh sebahagian ahli hadis, ad-dunya mal'unah wa mal'unatum ma fiha, dunia itu terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Kita ada di dalamnya berarti memungkinkan kita ikut dalam laknat ini. Nabi sallam kecualikan illa zikrullah wa ma wala aw alim aw muta'allim. Yang pertama yang Nabi kecualikan zikrullah, mengingat Allah dengan sebenar-benar mengingat dan segala perkara yang berhubungan dengannya. Ini luas dan sangat luas. Yang kedua, alim, orang yang berilmu. Dan alim dalam Al-Quran adalah orang yang dengan ilmunya semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang yakhshallaha, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya kecuali al-ulama, orang yang berilmu. Jangan justru semakin berani mengotak-ngatik ayat-ayat Al-Quran, berani membantah. Kata pepatah, padi semakin berisi, semakin merunduk. Demikianlah kalau orang mempunyai isi. Adapun yang tidak mempunyai isi, umur bertambah seperti padi yang dimakan hama. Semakin tinggi, kemudian jadi putih, beruban. Tapi begitu dipanen tidak ada isinya. Yang ketiga yang lepas dari laknat, muta'allim, orang yang belajar dan terus belajar. Dia belajar untuk menghilangkan kebodohannya dan dengan niat pula supaya bisa menyampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga bisa paham. Tiga ini kita bisa dapat dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu kita diingatkan kebesaran Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ketinggiannya, sifat-sifatnya, bahwa dia semata yang berhak untuk disembah. Kita pun mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat hebat proses mengingat Allah melalui majelis ilmu. Sebab Allah berikan jaminan khusus dalam majelis ilmu. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, akan turun kepada mereka ketenangan dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alim. Melalui majelis ilmu kita mendapatkan ilmu. Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya kita menjadi alim sesuai dengan kadar ilmu itu. Sebab alim, orang yang berilmu berjenjang-jenjang. Tapi syarat utamanya, ilmunya semakin melahirkan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan titel yang menjadi ukuran keulamaan seseorang. Tapi menjadi ukuran adalah khasyatullah, takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah membaca ilmu yang datang dari Allah, keterangan yang datang dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'allim, orang yang terus belajar, jelas majelis ilmu adalah sarana untuk terus belajar dan terus belajar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesyukuran besar ketika hamba telah mencintai majelis ilmu. Sebab dia adalah termasuk tiang-tiang penegak dia hidup di muka bumi dalam perjalanan pasti kembali kepada penciptanya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi telah menegaskan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun, Nabi menyebutkan kata man, ini kalimat mubham, mengikutkan siapapun, tidak memilih orang tua, muda, lelaki, wanita, berpangkat ataupun tidak, berilmu ataupun bodoh, pintar ataupun orang cerdas, seluruhnya masuk di sini. Man siapapun yang salah ke tariqah, menempuh sebuah jalan. Dengan maksud apa dia keluar menempuh jalan? Yaltamisu fihi ilma. Ini niatnya. Mencari-mencari ilmu. Maka apa? Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu berat. Ketika surga dicipta, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Jibril melihatnya. Jibril berkomentar, tidak ada seorang pun kecuali mau masuk di dalamnya. Tadi, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mencipta penghalang-penghalang di sekeliling surga. Ujian-ujian untuk bisa masuk ke dalam surga. Sesuatu yang tidak boleh tidak harus kita lewati untuk masuk ke dalam surga. Setelah Jibril melihatnya, Jibril berkomentar, siapa yang akan bisa masuk ke dalamnya? Atau semakna dengan itu. Berat dan berat. Tidak ada yang bisa masuk kecuali yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi telah memberikan ilmu rahasia yang sangat besar, bahwa kunci kemudahan itu terdapat pada kesungguhan kita dalam menuntut ilmu agama, kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ilmu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan pribadi. Ilmu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan berumah tangga. Ilmu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu yang sangat diperlukan oleh penguasa, oleh rakyat, oleh aparat, oleh orang yang terhukum, lelaki, wanita. Ilmu yang sangat diperlukan oleh orang yang lagi senang, lagi susah. Ilmu yang sangat diperlukan dalam bidang kehidupan kita, dalam kondisi apapun juga. Ilmu ini sangat kita perlukan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Kemuliaan seseorang terletak pada sejauh mana dia meraih ilmu ini, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Allah angkat orang-orang yang beriman. Terus orang yang berilmu, Allah angkat. Walladina utul ilma darajat, orang-orang yang diberi ilmu darajat, berderajat-derajat lagi. Syukuri kemuliaan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita. Cinta terhadap ilmu, menghadiri majlis ta'lim, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang akan kita bahas saat ini adalah ilmu yang terdapat dalam kitab seorang imam besar dari madhab Syafi'iyah. Dan beliau seorang imam yang berusaha menegakkan, menyampaikan ilmu di atas Quran dan Sunnah dan tidak taklid kepada madhab. Tapi walaupun demikian, setiap manusia tidak akan lepas dari kesalahan. Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Riyadus Salihin. Dan kita sekarang berada dalam bab yang kedua. Babut Taubah. Bab tentang taubat. Kita sudah sebutkan, bacakan keterangan Imam An-Nawawi dalam bab ini tentang ilmu yang datang dari para ulama bahwa taubat wajib bagi setiap dosa. Kemudian taubat itu adalah ibadah yang mempunyai syarat. Kalau maksiat atau dosa itu berhubungan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus ada 3 syarat. Yang pertama, dia harus berlepas dari dosa itu. Yang kedua, dia harus betul-betul menyesali perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, dia betul-betul bertekad untuk tidak mengulanginya. Baik. Tapi kalau dosa itu berhubungan antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, maka ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu hamba harus yabra' min haqqi sahibih, harus berlepas dari haknya orang yang dia zalimi itu. Dari haknya orang yang dia zalimi. Kalau berupa harta benda, maka harta ini harus kembali. Kalau berupa tuduhan, maka dia harus bersihkan namanya. Kalau berupa hukuman, maka dia harus siap dihukum sebagaimana hal itu. Kalau berupa pukulan, maka dia harus siap kalau tobatnya, siap harus dipukul dengan orang itu sebagaimana pukulannya. Kalau dia tidak mau memukul, dia mau diganti dengan uang, penuhi ganti uang itu. Itu. Demikian hal-hal lain. Dan ini banyak uraian yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab adab. Baik. Setelah itu, beliau rahimahullahu ta'ala mulai menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan bab taubat ini. Kata beliau, qala Allah ta'ala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jami'an, kalian seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada orang-orang yang beriman untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah di sini hukumnya wajib. Watubu ilallah. Sebab asal perintah dalam agama adalah wajib. Kecuali kalau ada keterangan-keterangan yang membatasi wajibnya. Dan di sini kita tidak menjumpai keterangan yang membatasi wajibnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watubu ilallah jami'an. Ini kalimat yang menguatkan. Betul-betul kalian seluruhnya. Menunjukkan bahwa tidak ada yang dilepaskan dari taubat. Tidak ada yang dilepaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Siapapun dia, bahkan Nabi dan Rasul tetap diperintah untuk bertaubat. Mereka harus menjadi teladan dalam bertaubat walaupun apa dosa mereka. Dan nanti hadis yang pertama yang Syekh akan sebutkan adalah hadis yang langsung menjelaskan bagaimana Nabi bertaubat. Nabi yang langsung disebutkan hadisnya. Nabi bertaubat dalam sehari berapa kali? Ini menjelaskan kepada kita bahwa perintah Allah dalam ayat ini, watubu, bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah jami'an, kalian seluruhnya, tidak ada yang bisa lepas. Dan ini ditegaskan lagi dengan kalimat ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman yang disebut? Sebab kekuatan taubat terletak pada kekuatan iman. Dan memberi ilmu kepada kita bahwa taubat yang pertama adalah taubat untuk beriman. Sebab bertaubat dari semua dosa, sebesar-besar dosa adalah kekafiran dan kesyirikan akbar, kemunafikan yang mengeluarkan dari agama. Ini taubat yang pertama. Sehingga lahir iman. Yang dengan iman ini, kita punya kekuatan untuk taubat dari dosa-dosa selanjutnya. Dosa-dosa selanjutnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Apa tujuan perintah ini? La'allakum tuflihun. Semoga kalian tuflihun. Supaya kalian tuflihun. Meraih al-falah. Kebahagiaan, keberuntungan. Al-falah terwujud dalam dua hal. Kita berhasil mendapatkan kenikmatan yang tiada tandingannya, yang disertai dengan selamat dari apa yang kita takuti, dengan sempurna selamat. Ini tuflihun. Percuma kita berhasil mendapatkan sesuatu, tapi kemudian kita juga dapat sesuatu yang bisa mengurangi apa yang kita dapatkan itu. Iya. Berarti falah keberuntungannya berkurang. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman yang bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Perhatikan kalimat watubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Ini asal tobat. Biar dia tobat berhubungan dengan manusia, tetap asalnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun yang berhubungan dengan haknya orang, iya. Maka melepaskan hak darinya. Itu makna tobat. Tapi asalnya harus ilallah. Watubu ilallah. Bertobat kalian kepada Allah. Kenapa? Sebab tobat ibadah. Ibadah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mendapatkan tambahan syarat dari apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa bertobat dipersyaratkan syarat yang pertama. Ini yang paling pertama dari semua syarat. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita pelaku dosa, kemudian bertekad, saya tidak mau lagi melakukan dosa, menyesal dari dosa itu, bertekad tidak akan melakukannya, tapi bukan karena Allah, maka tobat itu tidak akan diterima. Harus ilallah, kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengampunan, pengampunan darinya. Kan ada tobat dalam makna sekedar menyesal saja. Iya. Ada orang tidak mau lagi balap-balapan. Tobat, saya tobat sudah. Menyesal, bertekad tidak akan melakukannya. Kenapa? Sebab ada ancaman. Atau berhubungan dengan penyakitnya. Atau berhubungan dengan hal-hal lain. Bukan ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Watubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami kalau kita memahami asal Islam, la ilaha illallah, yang menegaskan bahwa semua ibadah harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya, termasuk taubat yang merupakan ibadah besar ini. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Baik. Kalau berbicara tentang ikhlas, maka keikhlasan pasti mengikutkan gandengannya, yaitu apa? Tepat di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah pelajari petunjuk dalam Quran dan Sunnah tentang bertaubat, bagaimana berlepas dari dosa, bagaimana kita Iya, menyesal. Bagaimana kita bertekad? Bagaimana berlepas dari haknya orang yang satu dengan orang yang lainnya? Sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini di dalamnya terdapat sedikit pembahasan yang sangat detail, apa yang sangat mendalam tentang kalimat la'allakum tuflihun, semoga kalian falah, beruntung. Iya, ada syubhat dari orang di luar Islam. Islam itu agamanya janji-janji, agama janji-janji, bukan kepastian. La'alla, coba lihat, kita disuruh bertobat, semoga. Kenapa bukan pasti kamu diampuni? Kalau agama kami kepastian. Kapan meyakini? Kapan meyakini Nabi Isa telah tersalib untuk menembus dosa semua pengikutnya, maka pasti dosa kita telah terampuni. Pasti. Agama kami kepastian. Kalau Islam, la'allakum, asa, semoga, moga-moga. Gimana menjawabnya? Ini syubhat saya dengar dari dialog. Ada dialog antara pendeta dengan seorang muslim. Hanya saya tidak terlalu perhatikan jawabannya. Karena kita mempunyai jawaban tersendiri yang diambil dari kitab-kitab para ulama. La'alla dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu litahqiq, menunjukkan pasti. Ini dalam bahasa Arab. Jadi ini maknanya pasti. Kenapa muncul syubhat seperti itu? Karena mereka melihat Al-Quran melalui terjemahan, tidak melalui bahasa. Kalaupun punya kemampuan bahasa, tidak kembali kepada usul-usul pokok-pokok dalam bahasa. Kalaupun dia punya kemampuan, kembali kepada pokok bahasa. Kemampuan bahasa dalam Islam harus bergandengan dengan usul-usul tafsir yang ada dalam Islam, supaya dia bisa paham. Akhirnya muncul salah paham. Padahal la'alla, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan janji dalam Quran, itu bermakna tahqiq, pasti terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu alam, ada hikmah di balik itu. Kenapa kalimatnya semoga padahal maknanya pasti? Sebab kepastian janji dalam Al-Qur'an adalah kepastian janji yang tetap menuntun supaya umat Islam maju dan bisa berkembang, bisa meningkat dan terus meningkat. Bukan janji pasti dalam agama paslu. Paslu sudah. Dalam agama palsu, dalam agama-agama yang lain. Coba terbukti. Banyak orang yang tidak datang gereja. Sebab sudah dijamin masuk surga. Sebab janji palsu yang salah. Metode. Janji kepastian yang salah. Nabi Isa dibunuh juga salah. Bagaimana mungkin bisa meyakini kebohongan itu melahirkan pengampunan dosa? Hanya bukan uraian kita di situ ya. Dalam Al-Quran banyak uraiannya. Terus kenapa pakai la'alla di sini? Kepastiannya mengantar supaya terus meningkat. Dengan kalimat la'alla, semoga, maka apa? Orang yang dipastikan mendapatkan keberuntungan akan apa? Terus berusaha. Dia tidak akan terpaku dengan saya sudah begini. Tapi dengan adanya kalimat semoga, melahirkan apa? Pikiran, kekuatan, keimanan untuk terus mengejar, mengejar. Sebab ada kata semoga. Kata ini mengingatkan hamba. Siapa tahu tobatmu belum diterima? Kalau bertobat, jelas pasti beruntung. Tapi dari mana kamu tahu bahwa tobatmu telah diterima? Ini nih, lahir makna semoga ini. Sehingga apa? Seseorang apa? Walaupun telah melakukan perbuatan itu, maka apa? Terus memperbaikinya. Terus memperbaikinya. Dan tidak berserah di atas keutamaan besar itu. Ini sama dengan metode pengajaran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW membonceng sahabat Mu'ad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bonceng sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ulama'nya sahabat. Dan Nabi SAW memberi ilmu kepadanya pendidikan-pendidikan yang sangat luar biasa. Ini diantaranya. Sementara dibonceng diberi ilmu. Ditanya, wahai Mu'ad, apa haknya Allah terhadap hamba dan apa haknya hamba terhadap Allah? Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi pun memberitahu. Nabi beritahu, haqqullah ala al-ibad, ayya'buduhu wa la yushiriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi ala Allah, alla yu'adziba man la yushiriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap hamba. Hamba harus beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Ibadah dan jangan melakukan kesyirikan. Haknya hamba kepada Allah. Artinya apa? Allah mengharuskan dirinya sehingga menjadi haknya hamba. Untuk memenuhi janji ini. Sehingga menjadi haknya hamba. Apa itu? Allah tidak akan menyiksa selama hamba tidak melakukan kesyirikan. Ini Bukhari Muslim. Satu saja syaratnya. Lepas dari syirik. Tidak akan pernah dapat siksaan. Ini keutamaan besar. Mu'ad radhiyallahu anhu memahami keutamaan besar. Ilmu yang sangat membahagiakan. Apa kata Mu'ad? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Wahai Rasulullah, tidakkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Dia ingin bahagiakan kaum muslimin dengan ilmu ini. Sebab ilmu yang sangat luar biasa. Selamat dari syirik, tidak akan dapat siksaan. Tetapi apa kata Nabi ketika Mu'ad meminta? Kata Nabi, la tubashirhum. Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini. Apa alasannya? Fayattakilu, mereka akan bersandar. Terfokus terhadap janji ini. Akhirnya pikirannya apa? Penting tidak disiksa. Selamat dari syirik, sudah. Penting tidak disiksa. Tidak berpikir bagaimana masuk surga. Meraih kedudukan ini. Tidak berpikir meraih kedudukan di atas lagi. Tidak berpikir bagaimana meraih kedudukan di atasnya lagi. Mengejar di atasnya lagi. Mengejar di atasnya lagi. Ini Nabi cegah di sini. Jangan kamu sampaikan. Fayattakilu. Mereka akan bersandar. Iya. Ini kabar gembira. Metode janji dalam Quran mengarah ke situ. Ini diantara hikmah menggunakan kalimat. La'allakum. Ada kalimat semoga yang memberikan dorongan. Supaya mengejar. Terus mengejar. Terus mengejar. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran itu mu'ajizat. Dahsyat. Kedalamannya, keluar biasaannya, tiada tandingannya. Tapi bagi orang yang memahaminya. Tapi kita ketika tidak paham atau kurang paham, maka apa? Akan kurang yakin. Ketika kurang yakin, maka Al-Quran, ayat-ayat Allah, hadith-hadith Nabi tidak akan dipakai. Kalaupun kita pakai, mungkin hanya dipakai untuk sholat, berpuasa, zakat, haji. Terus, di pemerintahan, urusan perdagangan, urusan perekonomian, urusan hukuman, peradilan, pinjam-meminjam, kelahiran, kematian, pernikahan, dan lain-lainnya, dalam berbagai perkara dalam kehidupan ini, agama dikesampingkan. Tidak pernah terdengar ajaran mengesampingkan agama dalam urusan-urusan ini kecuali dari ajaran orang-orang kafir. Hanya ajaran ini mulai mengakar. Dan lebih mengerikan lagi, sebahagian dari tokoh-tokoh muslim menyerukan juga ajaran ini. Akhirnya muncul kalimat-kalimat, oh ini hanya berlaku di zamannya Nabi, sekarang tidak berlaku. Ini ayat ini hanya cocoknya di zaman dahulu, sekarang tidak cocok. Ini ayat ini hanya untuk orang Arab, kita bukan orang Arab, maka tidak cocok. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, ini keterangan dari ayat yang pertama. Titik pembahasan kita pada ayat yang pertama, yang berhubungan dengan taubat. Satu, taubat Allah perintahkan, jelas dalilnya. Mana dalilnya taubat wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mana dalilnya taubat wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Terus, di sini kita juga mendapatkan ilmu bahwa taubat yang wajib ini dipersyaratkan padanya ikhlas murni kepada Allah. Dalilnya ilallah. Dan mana dalilnya bahwa taubat itu berlaku terhadap semua orang tanpa kecuali? Kalimat jami'an ayyuhal mu'minun. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu dari ayat ini, keutamaan besar dari taubat. Dan yang terakhir dalam pembahasan tadi, kita mendapatkan ilmu bahwa taubat itu mempunyai jenjang-jenjang yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa membatasi. Saat ini kita bisa bertaubat, ada taubat yang lebih hebat lagi di atasnya. Ada taubat lagi yang lebih sempurna lagi di atasnya. Teruslah bertaubat. Makanya yang disuruh bertaubat orang-orang yang beriman. Sudah beriman disuruh bertaubat. Bahkan Nabi dan Rasul tetap disuruh bertaubat. Kemudian beliau susul dengan ayat yang kedua. Wa qala Allahu ta'ala wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Dalam ayat dalam surah Hud ini, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita dengan dua perintah. Pertama, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Tsumma, kemudian tubu ilai, bertobatlah kalian kepadanya. Ada dua perintah, istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Apa perbedaannya? Sebagian ulama menyebutkan bahwa beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian terhadap dosa yang telah lalu. Dan bertobatlah kalian kepadanya terhadap apa yang akan datang. Terhadap apa yang akan datang. Apa yang telah lalu, istighfar jelas. Terus yang akan datang? Ini taubat terhadap apa yang akan datang. Sebab apa? Kita tidak jamin diri kita bisa selamat dari dosa. Apalagi setiap waktu, bertambah hari, bertambah pekan, zaman berganti, maka fitnah semakin besar yang merongrong agama kita. Kita tidak jamin diri kita. Luar biasa jenjang taubat ini. Sebelum terjadi, dia sudah bentengi dirinya dengan taubat. Baik. Kita juga bisa memahami pada ayat ini bahwa istighfar dan taubat itu hendaknya disatukan. Istighfar meminta pengampunan dalam makna ditutupi. Kalimat ghain, fa dan ra. Ghain, fa dan ra ini menutup asal maknanya. Di antara asal maknanya menutup. Petani. Petani dikatakan ghafir. Sebab apa? Dia menutup tanaman. Mighfar. Mighfar, helm. Jadi pakai berperang yang menutup muka. Jadi kalimat ghain fa'ra itu tidak lepas dari makna menutup. Istaghfiru, minta pengampunan. Minta apa? Supaya kesalahan kita tertutupi. Thumma kemudian tubu, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari kata kembali. Tabaya tubu artinya raja'ah, kembali. Berarti penggabungan istighfar dan tobat melahirkan apa? Melahirkan usaha pengampunan yang dengannya tertutup dosa, bahkan hilang dosa itu, dan menyebabkan pelaku dosa kembali betul di jalan Allah Subhanahu wa taala, kokoh hanya beribadah kepada Allah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan, istaghfiru rabbakum tsumma, kalimat tsumma menunjukkan apa? Perantara, kemudian, dengan jarak. Istighfar kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubat. Memberi ilmu bahwa mau sampai ke dalam kedalaman taubat, awali dengan istighfar. Banyak-banyak meminta pengampunan. Meminta pengampunan. Kekuatan istighfar seseorang adalah kekuatan yang membuka pikiran dia untuk melihat cacat-cacatnya sehingga bisa bertobat. Makanya kalimatnya setelah perintah istighfar, thumma kemudian tubu, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ada proses taubat selanjutnya setelah istighfar itu. Karena itulah bisa kita pahami bahwa proses meminta pengampunan itu, walaupun saat ini kita belum menyadari diri kita berdosa. Tetap beristighfar. Sebab apa? Perintah ini mengantar hamba untuk membuka kesalahan-kesalahannya, melihat kesalahan-kesalahannya, melihat cacat-cacat pada dirinya, sehingga sebelum dia melihat cacat orang lain, cacat pada dirinya yang duluan nampak. Dia terapi dirinya dengan kemampuan itu. Orang yang seperti inilah yang akan jujur dalam melihat orang lain. Dan akan mampu menerapi penyakit orang lain. Sebab apa? Dia telah alami apa yang ada pada dirinya. Tapi ketika orang hanya mampu melihat cacat pada orang lain, tidak mampu melihat cacat pada dirinya, maka pasti dia akan salah dalam melihat atau hulu lewat batas dalam melihat kesalahan orang lain. Ayat ini juga memberi ilmu kepada kita, penegasan yang di atas. Istaghfiru perintah, watubu juga perintah. Kalau begitu, ini wajib. Rabbakum kepada Rabb kalian, ilaihi kepada Allah, menunjukkan bahwa istighfar dan taubat ibadah yang harus ditegakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab ini, ayat yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Ayat ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya? Ya, di mana kesamaannya? Pertama, perintah taubat. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang dipanggil di sini? Orang beriman, sama dengan sebelumnya. Ya. Hanya ini perbedaannya apa disebutkan? Jenis taubat. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubat yang nasuha. Taubat ini tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Hanya orang beriman yang dipanggil. Kadang orang kafir mengaku bersalah. Yes. Bertaubat dari kesalahannya. Tapi dia tidak bisa melakukan taubat nasuha. Taubat nasuha ini ungkapan-ungkapan para ulama dalam menjelaskannya beraneka ragam. Di sini saya bacakan keterangan dari Syekh Salim Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, ibarat para ulama tentang makna taubat an-nasuh ini sampai kepada 23 sampai 29 ibarat. Pendapat. Yang seluruhnya kembali kepada satu hal. Satu hal ini terkandung tiga hal di dalamnya. Baik. Tiga hal di dalamnya. Jadi ini kesimpulan dari pendapat. Dari penjelasan para ulama tentang taubatan nasuha. Apa makna nasuha ini? Hanya yang jelas, nasuha bukan artinya nama orang di zaman Nabi namanya nasuh. Sehingga penafsirannya, tobatlah engkau sebagaimana tobatnya si nasuh. Ada penafsiran seperti itu. Ini penafsiran yang keliru. Ini penafsiran yang keliru. Baik. Taubat nasuh, kata beliau, di dalamnya terkandung tiga hal. Yang pertama, ta'mimu jami'id dhunub wa istighraquha bihaitsu la tad'u dhanban illa tanawalathu wa la khafi'a illa atat 'alayha. Taubat yang nasuh adalah taubat yang melingkup semua dosa. Yang menenggelamkan semua dosa. Di mana kekuatan taubat ini tidak meninggalkan satupun dosa kecuali dia cakup dan dia akan datangi, dia singkirkan dosa itu. Ini taubat nasuh. Yang kedua, kata beliau, ijma'ul azmi was-sidq bi kulliyatihi 'alayha bihaitsu la yabqa 'indahu taraddudun wa la talawumun wa la intidar bal yajma'u 'alayha kullu iradatihi wa azimatihi mubadiran biha. Yang kedua, kata beliau, terkumpulnya tekad dan kejujuran dalam bertobat secara menyeluruh, di mana tidak tersisa bimbang, keluhan, penantian, mengulur-ulur dalam bertaubat. Bahkan seluruh keinginannya dan tekadnya terkumpul, jujur dalam bertaubat, melahirkan kesegeraan dalam bertaubat. Ini taubat nasuh. Yang ketiga, takhlisuha minasyawaibil ghariba wal ilalil qadhiha fi ikhlasiha. Taubat yang nasuh adalah taubat yang betul-betul selamat dari kotoran-kotoran yang aneh, sebab-sebab taubat yang mencacati keikhlasan taubat itu. Murni betul, tidak ada cacat-cacat yang mengiringinya. Saya taubat karena Allah, tetapi mau juga karena ini, tidak ada. Murni hanya mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Dan ini dicakup oleh kata nun, sad dan ha dalam bahasa Arab. Di sini juga kembali ke makna kata nasiha, ad-dinun nasiha, agama itu nasiha. Ini agama yang menyeluruh, agama yang penuh dengan sidik, jujur, agama yang di atas nilai-nilai keikhlasan. Jadi taubatnya nasuha harus terkumpul tiga ini. Jadi kalau kita lihat tiga hal ini mempunyai jalur yang berbeda, tetapi menyatu dalam taubat nasuha. Yang pertama, taubat nasuha mencakup semua dosa. Ini apa? Taubat nasuha dalam berbicara bentuk kesalahan. Iya. Taubat nasuha adalah taubat yang melingkup semua dosa. Ini dalam berbicara tentang apa? Dosa itu sendiri. Adapun yang kedua, taubatnya nasuha adalah taubat yang didasari oleh kekuatan tekad, kejujuran yang tidak meninggalkan ragu, bimbang dalam bertobat yang melahirkan kesegeraan. Iya, ini apa? Taubat nasuha dalam jalur keadaan orang yang bertaubat. Iya. Adapun taubat nasuha dalam makna yang ketiga, selamatnya, bersihnya taubat itu dari berbagai maksud-maksud yang lain, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Jalur taubat nasuha sehubungan dengan apa? Kepada siapa kita bertaubat. Jadi yang pertama sehubungan dengan bentuk-bentuk dosa, yang kedua sehubungan dengan orang yang berdosa yang bertaubat, yang ketiga sehubungan dengan kepada siapa kita bertaubat. Selesai tiga ayat dari Syekh rahimahullahu taala yang mengantar kita untuk memahami makna yang beliau sebutkan sebelumnya dan memberikan tambahan ilmu tentang taubat itu. Sekian, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you.